kekayaan yang luar biasa. Harus dirawat dengan cinta. Tapi awas, jangan hanya kata-kata, bersayap saja. Bilang merajut bangsa, tapi justru menyobeknya. Bilang membangun cinta, tapi justru menabur benci. Bilang bersama-sama dan demokrasi, tapi justru intoleransi. Kita harus hati-hati. Nusantara kekayaan jangan sampai disesali karena tak diurus. Hanya keserakahan yang tumpah. Merusak kecantikan Nusantara. Menghabisi kekayaannya. Dan akhirnya membuat Nusantara satu waktu bisa hanya kenangan belaka. Ayo kita rawat dengan cinta. Tak hanya alamnya tapi terutama manusianya. Supaya semua menjadi indah. Cinta harus jadi kekuatan utama. Karena cinta mampu menomorduakan diri dalam egois yang ada. Sebaliknya ia mendorong diri berbagi dengan sesama. Nusantara akan kaya kalau semua kita punya cinta. Merajut Nusantara tak cukup hanya kata-kata. Bersama saya, Bikman Sirait.